العطير تشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحتي العطير تشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولدين في ليالي المولدين الله نما أيحنا أمينا kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka kisah sang rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka rohatin auk ya rutashdu fi layalil maulidin wabarikun nuri yabdu mimani ahmadi Hatil auk ya rutashdu fi layalil maulidin wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu terpuja inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka kisah sang rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka rohatil auqyar tashdu fi layalil maulidin wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin Auqyar tashdu fi layalil maulidin wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin wabarikun nuri yabdu min ma'ani dan saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil awyar tashudur filayali barikun nuri abdu mimani ahmadi. Rohatil awyar tashudu filayalil maulidin. Wabarikun nuri abdu mimani ahmadi. Wabarikun nuri abdu mimani ahmadi. Yeah.